yaitu meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini diwakili atau terdapat atau terkandung maknanya dalam penggalan kata la ilaha, ya, menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ya. La ilaha, ya, menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ya. Illallah, isbat al-ibadah lillahi wahdah. Rukun yang kedua yaitu al-isbat, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan terkumpulnya dua rukun ini, an-nafi wal isbat, maka disitulah baru kita pahami nilai tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan hanya menetapkan, ya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, wa amma syurutu la ilaha illallah fa innaha la tanfa'u qailaha illa bi sab'ati syurut. Adapun syarat-syarat dari la ilaha illallah, maka sungguhnya la ilaha illallah ini dia tidak akan bermanfaat bagi yang mengatakannya, yang mengucapkannya, kecuali dengan 7 syarat. Kecuali dengan 7 syarat. Sebagian menyebutkan atau menambahkan 1 syarat. Ada syarat ke-8, sebagaimana nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Dan sama sekali tidak ada pertentangan antara yang mengatakan 7 syarat dengan 8 syarat. Karena pada hakikatnya syarat yang ke-8 itu terkandung pada syarat-syarat yang lain. Qala al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita mengilmui, mengetahui makna la ilaha illallah nafyan au isbatan. Nafian wa isbatan, ya, yaitu dari sisi menafikannya kita tahu apa yang dinafikan, dari sisi pengisbatannya kita tahu apa yang diisbatkan. Kita tahu bahwasanya yang dinafikan adalah, ya, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, apapun itu, apakah itu malaikat, apakah itu para rasul, mereka makhluk yang paling mulia, sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Sama sekali tidak memiliki hak untuk disembah. Ya. Ini nafi. Kita paham itu. Wal isbat. Kita hanya menetapkan, kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita harus paham. Paham makna la ilaha illallah. Faman talaffadha biha wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadaha fa innaha la tanfa'uh li'annahu lam ya'taqid ma tadullu 'alayhi kalladhi yatakallamu bi lughatin la yafhamuha. Maka barang siapa yang mengucapkannya sementara dia tidak paham maknanya, ya, dan kandungannya serta konsekuensinya, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah itu untuknya. Karena dia tidak meyakini apa yang ditunjukkan dari la ilaha illallah tersebut. Seperti seseorang yang berbicara dengan bahasa yang dia tidak pahami. Ya. Ya. Bagaimana kita mau memahami, ya, atau meyakini sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya. Ini akan berkaitan erat dengan syarat yang kedua nanti, al-yakin. Ya. Kita tidak mungkin meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Paham gak? Ya. Karena yakin itu bersumber dari apa? Ilmu. Ya. Sekarang misalnya, di dalam botol ini ada air. Betul? Ya, di dalam botol ini, nih, anda lihatin airnya nih. Ada airnya. Betul? Antum yakin enggak? Antum yakin enggak? Yakin, kenapa? Karena antum melihat. Ya, dan melihat adalah salah satu proses untuk mengilmui. Ya, antum lihat sendiri ada airnya. Antum yakin ada airnya. Ya, berbeda kalau misalnya, ya, sekarang anak kasih tahu, misalnya, apa yang ada dalam genggaman anaknya? Lihat, tangan anaknya nggak lihat. Ya. Tidak bisa melihat, kan? Kalau anak katakan misalnya ada uangnya di sini, antum bisa yakin nggak? Ya. Yakin kalau antum percaya sama anak. Itu aja, kan. Ya. Tetapi di situ masih ada bentuk ragu karena belum melihat sendiri. Ya, antum tidak tahu hakikatnya. Bagaimana antum bisa yakin? Ya. Bagaimana antum bisa yakin sesuatu yang antum tidak pahami? Nah, karena itu prosesnya, ya, adalah mengilmui dulu. Mengilmui dulu. Karena ilmu adalah dasar pijakan orang untuk yakin. Di dalam al-usulu salasa, kalian belajar, ya, bahwasanya kewajiban itu ada empat yang dipelajari. Pertama al-ilmu, al-amal, kemudian ad-da'wah, kemudian as-sabr, bersabar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Itu dalilnya. Ya. Demi masa, sungguhnya manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam, mewasiatkan dalam perkara yang hak, mewasiatkan dalam perkara kesabaran. Empat. Yang pertama adalah al-iman. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan al-ilmu. Apa kaitan al-iman dengan al-ilmu? Karena tidak mungkin seorang itu beriman tanpa ada ilmu kaitannya. Ya, tidak mungkin seorang itu beriman kecuali di situ apa? Dia mengilmui apa yang dia imani. Karena iman berdasarkan atas keyakinan dan keyakinan berdasarkan di atas ilmu. Ya, seperti seorang yang tidak memahami apa yang dia ucapkan. Ya, bahasa dengan berbicara dengan bahasa yang tidak dia pahami. Nah, ini sebagai tambih sebenarnya. Mengingatkan kita semua. Ya. Untuk apa? Sekarang antum membaca Al-Qur'an, antum ya berzikir, antum mengucapkan doa, antum semuanya dalam gerakan sholat, semuanya menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, itu paham atau tidak? Apa yang antum ucapkan? Ya, ketika antum mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu paham atau tidak? Ya, ketika antum sholat Allahu Akbar, itu paham atau tidak? Mana Allahu Akbar? Ya, ketika antum mengucapkan doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, paham enggak yang dimaksudkan dengan doa itu? Ya. Silakan jawab ya sendiri-sendiri. Kalau antum merasa belum paham, berarti ada yang kurang dalam diri kita, yaitu apa? Memahami bahasa Al-Quran, ya, memahami bahasa Arab, ya. Bagaimana kita memahami Al-Quran tanpa kita bisa, tanpa kita memahami bahasa Arabnya yang menjadi bahasa Al-Quran? Ya, jangan sampai, ya, zikir kita, qiraatul Quran kita, ya, itu hanya sekedar apa? Sekedar jadi mantra saja. Ya. Ya, hanya sekedar di bibir, kita enggak tahu maknanya apa. Jadi itu yang banyak terjadi kan? Fenomena di kalangan kaum muslimin. Ya. Tidak paham makna Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak paham makna bahasanya. Ya, ini jangan sampai. Ya. Ini mengingatkan, ya, bahwasanya bahasa itu adalah miftahul ulum. Bahasa Arab itu adalah miftahul ulum, kunci dari semua ilmu. Ya. Antum mungkin kalau dalam bidang keduniaan ingin sukses harus bisa menguasai minimal bahasa Inggris, ya kan? Sebagai bahasa internasional. Ya, referensi banyak dari bahasa Inggris. Ya. Kemudian relasi-relasi ya, tidak terbatas dengan apalagi dengan perkembangan sekarang dengan dunia yang makin sempit. ya, terhubung ya, antara belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lain dengan yang namanya internet, sosial media dan lain sebagainya. Ya, ketinggalan seolah-olah orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Taib, itu dalam perkara dunia. Bagaimana dengan agama antum? Ya, ketinggalan antum kalau tidak bisa bahasa Arab, itu saja. Ya, ketinggalan antum kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya. Qala, taib, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, ya, mengetahui makna la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Surat Muhammad ayat ke-19. Ketahuilah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui, i'lam, fa'lam. Apa yang perlu diilmui? Annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah harus kita pahami dengan makna yang benar. Harus kita ilmui maknanya. Harus kita ilmui apa yang menjadi konsekuensinya yang berujung kepada amalannya. Ya. Dan sebagaimana yang sering disebutkan, ketika kita keliru di dalam memahami la ilaha illallah, keliru pula kita akan ketika kita menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Ya. Ketika kita keliru dalam memahami la ilaha illallah, keliru ketika menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Mereka yang bertawasul dengan kuburan, ya, menyembelih untuk wali, bernazar untuk wali, mereka meyakini itu ibadah dan bukan kesyirikan. Kenapa? Karena pada awalnya mereka sudah keliru. Mereka yakini bahwasanya la ilaha illallah itu yang diinginkan adalah la khaliqa illallah, sebagaimana kita jelaskan. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya, artinya selama dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya wali itu yang mencipta, wali itu yang memberikan rezeki, dia adalah seorang muslim. Padahal dia beribadah untuk wali tersebut. Ya, keliru dalam menerapkan konsekuensinya. Begitu juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa mati dalam keadaan dia mengetahui, dalam keadaan dia mengilmui, ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dakhala jannah, dia masuk surga. Apa syarat di sini? Al-ilm, dia mengetahui la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkannya. Ya. Qala ats-tsani al-yaqin wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi li syak war raib. Yang kedua dari syarat la ilaha illallah ada al-yaqin. Ya. Wa huwa kamalul ilmi, yaitu kesempurnaan ilmu. Artinya ilmu dulu baru yakin. Ya. Al-munafi li syakki war raib, yang menafikan bentuk keraguan, tidak ada ragu-ragu dalam keimanan, tidak ada boleh keraguan sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalilnya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan rasulnya thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dengan keimanannya. Apa maksudnya? Yaitu mereka betul-betul yakin terhadap keimanannya. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dan mereka berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Mereka inilah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya. Dan keraguan itu bukan sifat orang mukmin, melainkan sifatnya orang-orang munafikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman mensifati orang-orang munafikin ini, innama yasta'dinukal ladina la yu'minu la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanyalah yang meminta izin kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta izin dari apa itu? Itu meminta izin untuk tidak ikut jihad di jalan Allah, tidak ingin dapat meminta izin untuk tidak ikut berperang bersama kaum muslimin. Ya, kenapa? Kenapa mereka tidak mau berperang? Yang namanya perang, yang namanya jihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, risikonya apa? Risikonya mati. Sementara mereka orang-orang munafikin alladzina yudhhirunal islam wa yubtinunal kufra, ya. Mereka yang menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka, tujuan mereka pura-pura masuk Islam supaya selamat. Ya, supaya selamat. Iya kan? Mana ada namanya orang munafikin ketika periode Mekah? Tidak ada. Karena kaum muslimin lemah ketika itu. Enggak ada gunanya orang pura-pura masuk Islam itu apa. Tetapi ketika setelah kemenangan gemilang kaum muslimin di perang Badar, ya, dan terbunuhnya pentolan-pentolan Quraisy, 70 orang mati, 70 orang ditawan. Ya. Ini berita besar yang menggemparkan. Ya. Dan mengubah peta kekuatan ketika itu. Ya, tidak bisa lagi orang memandang dengan sebelah mata, memandang dengan remeh terhadap kaum muslimin, tidak bisa sudah. Dan siapa orang yang paling ketakutan ketika itu? Adalah orang-orang yang di Madinah. Ya, yang mereka dalam hatinya mereka tidak mau masuk Islam, tapi kalau mereka tidak mau, ya, menampakkan keislaman mereka, mereka dalam bahaya. Muncullah golongan ini, yaitu orang-orang munafik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar selamat. Tujuannya agar mereka tidak diganggu, selamat nyawa dan harta mereka, selamat kehormatan mereka, keluarga mereka. Berarti kalau ikut perang, tujuan mereka enggak tercapai dong untuk pura-pura masuk Islam. Karena itu mereka tidak mau. Sementara kalau seorang itu betul-betul mukmin yang jujur keimanannya, yang paham akan makna jihad fi sabilillah, ya, seperti para sahabat, ya, mereka justru protes ketika mereka ditempatkan, ya, untuk menjaga, misalnya mereka tidak ikut menjaga, akan tapi menjaga anak-anak, menjaga, ya, kaum wanita di sana. Sebisa mungkin mereka ingin ikut. Beda, ya, dengan banyak alasan. Innama yasta'diruqal ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini yang minta ini untuk tidak ikut berperang, ya, yaitu mereka yang memang pada dasarnya tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wartabat qulubuhum, ini sifat mereka. Dan hati-hati mereka dalam keadaan ragu. Ya. Wahum fi raibihim yataraddadun. Taraddud, berbolak-balik. Dalam keraguan mereka, gelisah. Siapa ini orang-orang munafikin? Bagaimana keadaan mereka? Mereka adalah orang-orang yang ragu. Dan orang-orang yang beriman bukan orang-orang yang ragu. Ya. Orang-orang yang penuh dengan keyakinan. Ya, tidak diterima di dalam keimanan itu keraguan, karena akan bertentangan dengan makna iman itu sendiri. Ya, iman keyakinan. Ya, keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, yang didasarkan di atas ilmu. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man laqita min wara'i hadzal ha'it, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang engkau jumpai, siapapun yang engkau jumpai di balik tembok ini, ya, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, mustaitinan biha qalbu. Perhatikan ini, bukan hanya sekedar bersaksi la ilaha illallah kemudian beliau selesai di situ, tidak. Mustaiqinan biha qalbuh, hatinya yakin dengan la ilaha illallah, hatinya yakin dengan makna la ilaha illallah, fabashshirhu bil jannah, ya, maka kabarkan kepada dia dengan surga. Ya, artinya dia akan masuk surga. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa mereka? Siapa? Apakah yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selesai? Tidak. Mustaitinan biha qalbu, dalam keadaan yakin hatinya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa? Sekedar mengucapkan tanpa mengetahui maknanya, apalagi meyakininya. Qala as-salis al-ikhlas al-munafi lisyirk wa huwa ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ya, dia mengucapkannya dengan ikhlas. Ya. bukan seperti halnya orang-orang munafikin tadi dengan tujuan tertentu, ya, bukan karena ingin pamer juga orang-orang yang meriah, tapi ikhlas dari dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Ini mana ikhlas? Ikhlas maknanya adalah seorang itu membersihkan amalan solehnya dari ya, segenap noda-noda kesyirikan, ya, baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Itu makna ikhlas. Dan bukan makna ikhlas itu ya tidak mengharapkan apa-apa, bukan. Ya itu mungkin ikhlas dalam istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ikhlas berarti tidak mengharapkan imbalan apa-apa, bukan. Ya. Ikhlas justru kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diiringi juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Dan beribadahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin. Dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Hadis ini disebutkan dalam periwayatannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syafaat, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang berbahagia dengan syafaatmu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan pada Abu Hurairah, "Ya, aku tahu pertanyaan ini tidak akan muncul kecuali dari dirimu." Karena tahunya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana semangatnya Abu Hurairah di dalam ya menuntut ilmu. Maka beliau menjawab, "As'adun nasi bi syafaati." Orang yang paling berbahagia, ya, orang yang paling gembira dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni dari dalam hatinya, ikhlas dia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan la ilaha illallah, beliau tidak mencukupkan dengan la ilaha illallahnya saja, tapi ada tambahan. Nah, ini yang dijadikan istimbat oleh para ulama tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Tadi hadis yang pertama, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada syarat apa di situ? Ada syarat ilmu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui. Ingat, apa syaratnya? Al-ilm, mengetahui, mengilmui. Ya, tentang la ilaha illallah baru masuk surga. Bukan sekedar melafalkan. Hadis kedua yang kita baca, ya. Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapapun yang engkau temui atau jumpai di balik tembok ini, dia mengucapkan la ilaha, bersaksi la ilaha illallah. Cukup sampai situ tidak? Mustaiqinan biha qalbuh. Dalam keadaan hatinya yakin terhadap apa yang dia ucapkan. Syarat apa di sini? Al yakin. Ya, baru di situ fabashshirhu bil jannah. Ini keutamaannya. Fabashshirhu bil jannah. Ya. Berikan kabar gembira padanya tentang surga, yaitu ya, dijanjikan surga baginya. Apa? Cukup dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Syaratnya apa? Yakin hatinya. Hadis yang ketiga, ya, syaratnya al-ikhlas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah ya khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia dengan syafaatku. Ini keutamaannya. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Man qala la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Cukup? Tidak cukup. Khalisan min qalbi. Ya, harus ikhlas dari dalam hatinya. Ya, ini syarat kita. Al-ikhlas al-munafis lisyirk, yang menafikan kesyirikan, dan ini yang ditunjukkan dari makna la ilaha illallah. Di situ ada hadis yang lain. Ya. Menunjukkan makna ikhlas juga. An Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, ini hadis yang keempat yang kita baca. Syarat sama, ikhlas di sini. Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan, ya, al-nar, mengharamkan neraka untuk siapa? Ya, untuk yang mengucapkan la ilaha illallah. Cukup? Cukup sampai di situ? Cukup hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah saja? Ya bataghi bidzalika wajha Allah. Ya. Dia mencari dengan apa yang dia ucapkan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia harapkan wajah Allah. Dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya al-ikhlas? Ini yang dimaksud dengan al-ikhlas. Ya. Dari sinilah para ulama mengambil istinbat-istinbat tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Qala ar-rabi' as-sidqu al-mani' minan nifaq fa innahum yaqulunaha bi al-sinatihim ghayra mu'attaqidina limadluliha. Syarat yang keempat adalah as-sidq, yaitu jujur yang menafikan kedustaan ya, yang menafikan kedustaan, kejujuran yang menghalangi seseorang dari kemunafikan. Karena orang-orang munafik mereka mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka, ghaira mu'taqidina bimadluliha, tanpa mereka meyakini dengan makna yang ditunjukkan dari la ilaha illallah tersebut. Ini syarat yang keempat. Apa itu? As-sidq. Syarat yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-yakin. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat as-sidq. Jujur. Ya. Jujur tidak seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkannya dengan kedustaan. Ya. Ini orang-orang munafik. Ya. Apakah mereka bersaksi atau mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, jelas syarat untuk masuk Islam. Itu yang mereka ucapkan. Ya. Tetapi mereka dusta dalam ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun." Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, "Nashhadu innaka la rasulullah." Perhatikan. Nashhadu. Kami bersaksi. Siapa yang mengucapkan ini? Orang-orang munafik. Innaka, sesungguhnya engkau, la rasulullah, adalah benar-benar rasulullah. Di situ ada inna, di situ ada lam. Ya, dalam ilmu nahwu ini adalah fungsinya adalah untuk ta'kid, penguat. Penguat bahwasanya apa yang mereka katakan adalah benar-benar jujur. Bayangkan orang munafik sampai berani demikian. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasul. Wallahu yashhad. Dan Allah bersaksi. Innal munafiqina lakadibun. Bahwasanya orang-orang munafik itu para pendusta. Mereka dusta dalam persaksiannya dan tidak dikatakan sebagai syahadah, persaksian. Ya, persaksian itu apa yang diucapkan. Ya kan? Dia bersaksi, mengucapkan. Tapi kenapa dikatakan saksi? Seolah-olah kalau orang menyaksikan itu kan melihat. Artinya dia mengucapkan ini, keyakinan dia seolah-olah seperti dia sudah melihat sendiri. Itu maksudnya. Ya. Tetapi mereka katakan itu dalam keadaan dusta orang-orang munafik. Ya. Dan yang luar biasanya maksudnya di sini adalah dari keutamaan la ilaha illallah. Ya, mungkin sudah pernah dijelaskan di sini. Ya, luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Ingat bahwasanya orang-orang munafik mengucapkannya dalam keadaan apa? Dusta. Tetapi bermanfaat tidak buat mereka. Apa jawabannya? Bermanfaat tidak buat mereka. Bermanfaat bagi kehidupan mereka di dunia. Yaitu apa? Mereka ya selamat darah dan harta mereka. Ini menunjukkan luar biasanya la ilaha illallah ini. Mereka ucapkan dengan dalam keadaan dusta la ilaha illallah, mereka ucapkan dalam keadaan dusta dengan tujuan apa? Agar mereka selamat kan, sebagaimana transkripsi tadi. Ya. Mereka harus tampakkan keislaman di depan kaum muslimin supaya selamat harta mereka dan darah mereka. Caranya pura-pura masuk Islam. Bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat? jujur atau dusta, dalam keadaan dusta. Kalau jujur namanya mereka muslimin, bukan munafikin. Bermanfaat buat mereka, bermanfaat di kehidupan dunia. Di akhirat mereka fidarki asfali minan nar. Ya. Hanya saja poin yang diambil di sini, bagaimana dahsyatnya, luar biasanya la ilaha illallah, bahkan seorang yang mengucapkannya dalam keadaan dusta saja masih bisa dia mengambil manfaat dari keutamanya itu, walaupun hanya sementara. Untuk syarat yang keempat ini disebutkan juga hadis. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, sebelumnya hadis Ibban bin Malik, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya, cukup sampai di situ, tidak, sidqan min qalbi, jujur dari dalam hatinya. Ya. Apa maknanya? Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang di hatinya, itu makna jujur. Ya. Orang-orang munafik, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, dusta. Ya, dusta itu adalah simatul munafiqin. Ya, merupakan ciri utama orang-orang munafik. Ya. Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sidqan min qalbih, kata dia. Ya, dalam keadaan jujur dari dalam hatinya, barulah dia mendapatkan keutamaannya. Apa itu? Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan neraka atas dirinya. Ya, di sini diriwayatkan ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala al-khamis, yang kelima, al-mahabbah li hadhihi al-kalimah wa lima dallat alaihi wa surur bidzalik bi khilaf ma alaihi al-munafiqun. Al-mahabbah, ya, kecintaan terhadap kalimat ini dan kecintaan terhadap apa yang ditunjukkan olehnya dan bergembira dengannya, ya, bi khilafi ma alaihil munafiqun, ya, berbeda dengan keadaan orang-orang munafik. Ya, ini syarat yang kelima, yaitu al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Yang konsekuensinya mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik. Ya, mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik. Ya, bagaimana seorang yang betul-betul memahami makna la ilaha illallah, memahami apa itu kesyirikan, bahaya kesyirikan, ya, kesyirikan sebagai kedzaliman yang paling besar, tetapi kok ternyata dia mencintai orang-orang musyrikin, ya, bahkan membela mereka, bahkan membenci orang-orang muslimin, ya, ini menunjukkan ada yang keliru di dalam pemahaman dia di dalam makna la ilaha illallah. Ya. Bikhilafi ma alaihi almunafiqun, berbeda dengan keadaan orang-orang munafik. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, apakah mereka mencintainya? Tidak. Ya, mereka yubtinunal kuhr. Mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, dan membenci kaum muslimin. Ya. Mencari-cari makar bagaimana bisa menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Ya. Ini seorang yang mencintai la ilaha illallah berarti dia membenci kesyirikan. Mencintai la ilaha illallah berarti dia mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik. Ya. Nah, harus kita pahami. Ya. Dan kita lihat keadaan realita umat Islam sekarang, kaum muslimin. Siapa yang menjadi idola mereka? Siapa yang menjadi kecintaan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Ya. Kalau kita tanya mungkin sebutkan 10 saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjawab enggak kira-kira? Tapi coba disuruh tanya, ya, pemain Barcelona siapa saja pemainnya, lengkap sampai pemain cadangannya disebutin. Ya, sekarang siapa bintang film paling terkenal, tahu semua. Pemusik paling top, hebat, paling tahu semua dia. Lengkap dengan riwayatnya, lengkap dari kehidupannya masa kecil, bisa dia ceritakan. Ya, posternya dipajang di kamarnya. Ya. Biron. Ya, padahal seharusnya kita harus membenci mereka. Ya. Mereka orang-orang yang melakukan kejahatan terbesar di muka bumi ini, yaitu kesyirikan. Apa kejahatan yang paling besar di muka bumi ini yang melebihi jahatnya orang-orang yang berbuat syirik? Tidak ada. Ya. Karena yang dirampas adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak makhluk yang dirampas. Hak Allah untuk diibadahi dirampas oleh dia. Ya. Ini yang belum dipahami oleh kebanyakan orang. Bahwasanya memang kita harus membenci. Dan membenci itu harus sesuai dengan syar'i. Bukan berarti kita bebas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tidak. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kita menyelipkan perkara ini. Ya. Ada yang terlalu membenci, terlalu semangat dalam membenci sampai lupa batasannya. Ya. Ada yang terlalu semangat, ya, untuk menyebarkan dengan dalih, ya, menyebarkan kecintaan dan kedamaian sampai juga lupa batasannya. La ifrat wa la tafrit. Ya. Kita benci apa yang harus kita benci, ya, tapi di situ ada batasan-batasannya. Tapi yang intinya di sini adalah al-mahabbah. Ya, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai ahlu tauhid. Qala as-sadis al-inqiyad bi ada'i huquqiha tunduk untuk melaksanakan hak-hak dari la ilaha illallah ini, yaitu wahyal a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban li mardatihi wa hadha huwa muqtadaha. Ya, tunduk untuk melaksanakan hak-hak la ilaha illallah, yaitu amalan-amalan wajib, amalan-amalan soleh dalam keadaan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaban li mardatihi, ya, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan, ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, melaksanakan apa yang menjadi hak-hak la ilaha illallah itu. Ya, al-istislam, ya, kita pasrah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di situ ada hikmah yang luar biasa. Paham kita terhadap hikmah itu atau tidak paham? Ya, tetapi awal kewajiban kita, awal yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah adalah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar, kita taat. Bukan bertanya-tanya, kenapa kok Rasulullah melintahkan demikian? Kenapa kok Allah melarang dari yang demikian? Bukan demikian. Kalau masih ada pertanyaan yang seperti itu, awal ketika kita mendapatkan perintah, berarti kita belum paham makna al-Islam. Ya. Apa itu al-Islam? Ya, insyaallah nanti dijelaskan dalam pelajaran al-usulul thalatsa. Al-Islam, al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Al-istislam lillah, dia pasrah, dia tunduk pada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, wal inqiyad, tunduk untuk mentaatinya. Ya. Ketika mendapatkan perintah, ya, sami'na wa ata'na, sudah selesai. Ya, perkara nanti kita mendapatkan ilham untuk bisa mengetahui hikmah-hikmah di balik perintah, hikmah-hikmah di balik larangan, itu ziyadatun nikmah, tambahan kenikmatan. Tapi itu bukan asalnya. Ya. Kenapa babi dilarang dalam Islam? Karena Allah melarang. Ya, demikian. Ya, bukan karena banyak cacing. Ntar dibantah lagi, sapi juga banyak cacingnya. Bingung kita. Ya, sering nggak dapat pertanyaan begitu. Ya, karena Allah melarang. Selesai. Ya. Maka apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diharamkan oleh syariat ini, ya, pasti di situ ada madharatnya. Apakah madharat murni atau madharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya? Itu perkara-perkara yang dilarang. Ini kaidah. Ya. Dan apa yang disyariatkan, ya, dibolehkan, pasti di situ maslahatnya jauh lebih besar dari madharatnya, atau maslahat murni, semuanya maslahat 100%. Ya. Tinggal kita apa? Sami'na wa ata'na. Inqiyad, tunduk. Ya. Satu lagi, dikit lagi. Ya, sabar ya, Pak Sofyan. Asabi al-qabul al-munafil lirad. Syarat yang ketujuh adalah al-qabul. Dia menerima, ia menafikan, menafikan penolakan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala firman menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariqu alihatina li syairin majnun. innahum kanu, dahulu mereka, sungguhnya mereka dahulu, ketika dikatakan kepada mereka, yaitu diminta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka istikbar, mereka sombong, mereka takabur, tidak mau mengucapkannya. Ini apa namanya? Arad, penolakan. Lawan dari al-qabul, ya, dari penerimaan. Ya. Seorang ya mukmin, dia menerima la ilaha illallah, tidak menolaknya. Menolaknya ini adalah orang-orang kafir yang menolaknya. Ya. Bilintiyadi li awamirillahi wa tarki ma nahaan. Dan juga bentuk penerimaannya adalah dengan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadhihi syurut qad istambathaha al-ulama min nususil kitab wa sunnah allati ja'at bi khususi hadhihi al-kalimah al-'azimah wa bayan huquqiha wa quyudiha wa annaha laysat mujarrada lafdhin yuqalu bil lisan. Syarat-syarat ini adalah apa yang diistimbatkan oleh para ulama dari nas-nas, baik dari kitab maupun sunnah, ya, yang menyebutkan secara khusus tentang kalimat ini yang agung ini, yaitu la ilaha illallah, penjelasan dari hak-hak la ilallah, dan disebutkan di situ syarat-syaratnya seperti yang kita sebutkan tadi. Di situ ada al-ikhlas, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, atau man qala man yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbu. Tidak hanya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada tambahan. Apakah itu ikhlas, apakah itu sidq, jujur, apakah itu ilmu, ya, yang apa, yang inilah menjadi istimbat bahwasanya tidak cukup sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Wa annaha laysat mujarrada lafdhin yuqalu bil lisan, bahwasanya la ilaha illallah ini bukanlah sekedar lafaz yang hanya diucapkan oleh lisan, tetapi di situ ada syarat-syaratnya, ada maknanya, ada rukun-rukunnya, ada konsekuensinya, ya, yang harus kita pelajari semuanya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun untuk pertanyaan, biar Ustaz Sufyan aja menjawab, ya. Naktafilah dan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.